Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Naitu ta'allumah wa ta'alim wa tadakkurah wa tadkir wa nafah wa al-intifah wa al-ifadah wa al-istifadah wa al-hasa'ala tamasuk bi kitabillah wa sunnati rasulihi wa dua ila al-hudah wa al-dalala ala al-khair wa qala musannif rahimahullah nafa'ana bihu bi'ulumihi fi al-daraini amin ila qalihi wa alayka bita'alim al-jahilina وإرشاد الضالين وتذكير الغافلين dan atas kalian hendaknya mengajarkan kepada orang-orang yang bodoh dan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang tersesat dan mengingatkan kepada orang-orang yang lalai. Wahdar anta da'adzalika qailan innama yu'allim wa yuzakkir man ya'mal bi ilmih wa ana lastu kadhalik. Dan hati-hati kamu tinggalkan hal tersebut dan kamu berkata, sesungguhnya yang mengajar, yang mengingatkan itu adalah yang mengamalkan ilmunya. Dan aku bukan orang yang mengamalkan ilmunya. Wa inni lastu bi ahlin lil irsyad, yanahu min akhlaqil kabair. Atau dia mengatakan, bahwasanya aku bukan orang yang pantas untuk memberikan petunjuk kepada orang lain. Karena aku bukan orang-orang yang besar. Wa hadza kulluhu talbisun minas syaitan. Fa inna ta'lim wa tadzkir min jumlatil amal bil ilm. Maka itu semuanya sebenarnya adalah tipu daya daripada syaitan. Karena sesungguhnya mengajar dan mengingatkan, memberikan petunjuk, itu bagian daripada mengamalkan ilmu. Wal akabir masyaru akabir illa bifadlillah wal amal bi ta'atihi wa yusadihim ibadallah ila sabilillah. Dan orang-orang yang besar itu tidak menjadi orang besar kecuali dengan keutamaan Allah, kecuali dengan beramal dengan ketaatan kepada Allah. Mereka menjadi orang besar karena mereka memberikan petunjuk kepada hamba-hamba Allah menuju jalan Allah. Wa idza lam takun ahlan fa laysa laka tariqun ila husulil ahliya illa fi'lul khair wa du'a ilaih. Dan jika kamu tidak bisa untuk memberikan petunjuk dan mengajarkan kepada yang lain, maka tidak ada cara untuk mendapatkan kesempatan untuk menjadi orang yang memberikan petunjuk kecuali berbuat baik dan mendoakan. Innamas su'um fi da'wa du'a ila ghairi haq. Yang celaka itu dalam mengajak seseorang kepada selain kebenaran. Jadi di sini beliau meminta dan menasihati kita. Hendaknya kita berikan ilmu kita itu kepada orang-orang yang bodoh. Kita berikan petunjuk kepada orang yang tersesat. Dan kita ingatkan kepada orang-orang yang lalai. Ketika kita melihat mereka dalam kemaksiatan, maka kita ingatkan. Mungkin mereka tidak tahu kalau apa yang mereka lakukan itu adalah maksiat, adalah suatu yang haram. Atau mungkin mereka tahu, tapi mereka dalam keadaan tidak sadar, kita sadarkan. Mereka dalam keadaan lupa, kita ingatkan. Atau mereka dalam keadaan nafsu, maka kita ingatkan dengan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Berapa banyak mereka yang terjerumus ke dalam kesalahan-kesalahan, kemungkaran-kemungkaran. Mereka terjerumus ke dalam kesalahan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang dalam masalah wuduk aja, yang setiap hari manusia 5 kali berwuduk, 5 kali sholat 5 waktu, wuduknya masih banyak salahnya. Wuduknya kadang tidak mengerti yang mana yang rukunnya. Kalau ditanya dan kalau diminta untuk menyebutkan rukun-rukun wuduk, kadang tidak bisa menyebutkan rukun wuduk itu berapa, sebutkan semuanya. Kadang-kadang sebagian malah menganggap daripada pekerjaan wuduk itu adalah sesuatu yang sunnah, padahal itu adalah wajib. Seperti mengusap kepala, mengusap rambut. Sebagian masih ada yang menganggap atau menyangka itu adalah sunnah, padahal itu rukun. Rukun yang disepakati oleh semua mazhab, semua ulama. Kadang-kadang sebaliknya, yang sunnah malah dikira wajib. Mengusap telinga sunnah malah dikira wajib. Ya, tidak membedakan yang mana yang wajib, yang mana yang sunnah. Tidak tahu yang mana yang rukun, yang mana yang bukan rukun. Padahal termasuk daripada syarat sahnya ibadah itu al-ilmu bil manwi. Harusnya seseorang itu ketika melakukan ibadah mengetahui hukum Allah Subhanahu wa taala terkait dengan amalan atau ibadah yang dia niat untuk melaksanakannya. Kalau dia mau berwuduk harus tahu dulu, belajar dulu. Apa aja rukunnya? Yang mana aja ya rukunnya? Apa aja yang membatalkan wudu? Apa aja yang menjadi syarat sahnya wudu? Ya. Mungkin rukun-rukun wudu dilaksanakan semuanya. Mulai daripada niat, membasuh wajah, membasuh kedua tangan, mengusap kepala, membasuh kedua kaki, dan kemudian melakukan itu semuanya dengan tertib, itu adalah rukun-rukun wudu. Mungkin mereka melaksanakan rukun-rukun wudu itu semuanya, tapi mereka tidak mengerti syarat-syarat sahnya wudu. Padahal dalam wudu itu harus ada syarat-syaratnya, bukan hanya rukun aja yang wajib dilaksanakan, tapi syaratnya. Termasuk syaratnya adalah apa? Al-ilmu bin manwi. Harus mengetahui hukum dan masalah-masalah yang berkaitan dengan ibadah yang dia lakukan. Harus mengetahui hukum atau rukun-rukun wuduk yang dia akan melaksanakan wuduk. Kalau tidak mengetahui, nah boleh dan tidak sah. Ya, ini termasuk salah satu syarat dari sekian syarat. Begitu juga sholat. Apalagi sholat, banyak sekali kesalahan dalam sholat, kesalahan dalam membaca, kesalahan dalam melaksanakan rukun sholat. Banyak yang membaca fatihah ataupun bukan membaca fatihah tapi membaca sholawat kepada nabi atau tasahud sani, yang semuanya itu adalah rukun sholat, tapi banyak yang membacanya tanpa telinganya mendengar bacaannya. Yang mana artinya membaca fatihah dalam sholat tidak mendengar bacaannya, tidak sah sholatnya. Membaca tasahud sani tapi dia tidak mendengar bacaannya, telinganya sendiri tidak dengar, itu tidak sah. Membaca sholawat kepada nabi tidak mendengar bacaannya sendiri, tidak sah. Tanpa ada penghalang untuk mendengar, hanya membaca di bibir aja, tanpa disuarakan, tanpa dilafatkan, atau dilafatkan tapi telinganya tidak dengar, itu tidak sah. Kenapa? Karena itu termasuk syarat sahnya membaca fatihah, harus dilafatkan sekiranya didengar oleh telinganya. Syarat membaca tasahud begitu juga, syarat membaca sholawat kepada nabi begitu juga, syarat ketika takbiratul ihram juga begitu juga. Kalau takbiratul ihram masih ya, kita lihat rata-rata semuanya melaksanakan takbiratul ihram dengan didengar bacaannya oleh telinganya sendiri. Bahkan malah banyak yang kelewatan batas kalau takbiratul ihram. Bukan hanya mendengarkan telinganya sendiri, tapi ketika takbir mendengarkan telinga orang semasjid. Allahu Akbar kayak imam. Padahal seharusnya dia itu hanya mendengarkan telinganya sendiri tanpa mendengarkan orang yang lain di sebelahnya. Kalau mendengarkan orang lain yang di sebelah kanannya, sebelah kirinya, atau depannya, atau belakangnya, berarti makruh. Jadi cukup mengucapkan takbir Allahu Akbar, telinganya dia sendiri tanpa lebih daripada itu. Tapi tidak cukup kalau dia hanya mengucapkan takbir dengan menggerakkan bibir aja, tanpa mendengarkan telinganya, maka itu takbirnya tidak sah. Kalau takbirnya tidak sah, ya berarti otomatis sholatnya tidak sah, karena itu rukun. Begitu juga Fatihah, sholat kepada Nabi. Ini contoh. Dalam tasyahud asyhadu an la ilaha illallah. Ada idgham di situ. An la ilaha illallah. Wa anna muhammadar rasulullah. Banyak asyhadu al an. Tidak dibaca dengan idgham. An la ilaha illallah. Wa anna sayyidana muhammadan rasulullah. Tidak sah sudah itu sholatnya. Kan banyak tidak tahu seperti itu. Kenapa? Karena kurang belajar. Ya, harus belajar. Imam Ghazali mengatakan, la yajuzu li ahadin al-iqdam ala amalin hatta ya'lam hukm Allah subhanahu wa ta'ala fihi. Tidak boleh, katanya Imam Ghazali, seseorang melakukan apapun yang akan dilakukan kecuali setelah terlebih dahulu mengetahui hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Sebelum melakukannya, sebelum puasa, sebelum wudhu, sebelum sholat, sebelum haji, sebelum mengeluarkan zakat, sebelumnya itu sudah tahu hukumnya. Bukan di saat melakukannya, bukan, sebelumnya. Ini dikatakan, kalau tidak berarti tidak sah. Walaupun gerakannya sesuai, bacaannya sesuai. Tapi tidak tahu mana yang rukun, tidak mau, tidak tahu hukum Allah SWT dalam ibadah tersebut. Makanya tidak salah. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz rahimahullah mengatakan, "Lau ya'mal al-insan ibadah ahli samawat wa ahli al-ardi bi ghairi ilmin lakana ma yufsiduhu aktsar mimma yuslihuhu." Andai kata manusia beramal, beribadah, bahkan walaupun ibadahnya seperti ibadah penghuni langit dan penghuni bumi, tapi tanpa ada dasar ilmunya, tanpa mengetahui ilmunya, maka yang didapatkan bukan kebaikan, tapi yang didapatkan adalah kerugian dan kerugian, katanya. Nah, harus. Ya, bagi yang sudah punya ilmu, ini contoh dalam masalah wudhu, sholat, dalam masalah perempuan juga, masalah head. Ketika, ya, head, wanita banyak terjadi kesalahan juga. Contoh, ketika suci daripada haidnya, di malam hari, jam 2 malam misalnya suci berhenti darah haidnya, maka dia harus melaksanakan sholat isya di malam itu. Mungkin sebagian sholat isya. Tapi tidak cukup hanya sholat isya, tapi dia juga diharuskan melaksanakan sholat maghrib. Mungkin sebagian sholat isya aja, karena sucinya di waktu isya, padahal dia harus juga melaksanakan sholat maghrib. Berarti di malam itu kalau dia tidak sholat maghrib, dia berarti meninggalkan sholat tanpa uzur, na'udzubillahi min dzalik. Bahkan malah bukan hanya meninggalkan sholat maghrib, kadang-kadang sucinya jam 2 malam tidak sholat isya juga, tetap aja tidur. Kadang-kadang sampai subuhnya pun ketinggalan. Berarti berapa sholat itu? Maghrib, isya, subuh, sucinya di malam hari. Padahal dia harus sholat maghrib, harus sholat isya. Sucinya di sore hari, dia harus sholat duhur, dia harus sholat asar. Walaupun sucinya menjelang maghrib, jam 5 hampir maghrib suci, harus sholat asar, harus sholat duhur dia. Nah, ini kan banyak juga perempuan yang tidak sadar. Ya, bagi yang punya ilmunya, yang mengetahui, yang memahami, kita sampaikan. Ya, kita sampaikan kepada mereka, kamu begini, seharusnya kamu begini. Kamu salah, seharusnya kamu bukan seperti itu bacaannya, harusnya bacaannya seperti ini. Ya, kamu jangan lakukan ini, itu haram. Mungkin dia tidak tahu atau tidak sadar. Itu haram, itu dosa. Ya, kita ajarkan sholat yang benar, kita ajarkan wuduk yang benar. Dalam mengeluarkan zakat, kita mengeluarkan bagaimana cara mengeluarkan zakat yang benar, bukan asal-asalan. Mengeluarkan zakat tanpa niat, atau niat mengeluarkan zakat, tapi niatnya sebelum memisahkan hartanya dengan zakat yang akan dikeluarkannya. Niat itu harus dikeluarkan dulu, dipisahkan dulu. Mana hartanya, dihitung semuanya berapa hartanya. Kemudian zakatnya setelah dihitung diketahui, oh zakatnya kewajibannya sekian, dipisah. Ya, ini berarti zakat. Kemudian baru niat. Ana niat untuk mengeluarkan zakat. Bukan ketemu orang di jalan dikasih zakat. Dikasih zakat tidak sah. Kadang-kadang malah mengundang orang, kemudian diberikan jamuan di rumahnya dianggap zakat. Kemudian membagi-bagikan sarung di waktu Ramadan dianggap zakat. Tidak sah mengeluarkan sarung dan dianggap sebagai zakat. Harus mengeluarkan uang kalau itu zakat uang. Harus mengeluarkan uang kalau itu zakat tijarah. Ya, harus mengeluarkan uang kalau itu zakat emas. Bukan mengeluarkan sarung, baju takwa. Nah, kadang-kadang terjadi kesalahan. Kenapa? Tidak ngerti. Tentunya yang paham diingatkan. Nah, karena yang mengerti ini kewajiban. Kita sayang, kasihan kepada mereka. Rahmat kepada mereka. Kalau kita memberikan rahmat dan kasih sayang kepada orang lain dengan kita berikan makan, kita memberikan bantuan tenaga, kita berikan bantuan pakaian, maka ini lebih daripada itu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, "Wallahu fi hajati akhihi." Ya, wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhi. Senantiasa Allah Subhanahu wa taala akan membantu menolong hambanya jika seorang manusia senantiasa membantu saudaranya yang lain. Kita bantu saudara kita, kita bantu hajatnya. Maka dengan membantu hajat orang lain, kita akan dibantu hajat kita oleh Allah. Itu bang, pahalanya besar di hantu. Kita menolong orang lain, kita akan ditolong oleh Allah. Kita memaafkan kesalahan orang lain, kesalahan kita akan dimaafkan oleh Allah. Kita memberikan manfaat kepada orang lain, kita akan diberikan manfaat yang jauh lebih besar oleh Allah. Kita berikan kasih sayang kepada orang lain, Allah akan memberikan kasih sayangnya kepada kita. Yarhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama arrahimun yarhamur rahman. Orang yang memberi kasih sayang kepada orang lain akan diberikan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sayang kepada tetangga, kita akan disayang oleh Allah. Kita benci kepada tetangga, kita akan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita zalim kepada teman kita, kepada orang lain, kita akan dizalimi oleh Allah sebagai balasan, dan itu seadil-adilnya. Ya, dikatakan khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak memberikan manfaat kepada manusia lainnya. Paling banyak memberikan manfaat, itulah yang paling baik di antara mereka semuanya. Bahkan dalam hadis lain juga dikatakan al khalqu kulluhum iyalullah ahabbuhum ilallah anfa'uhum li ayyalih. Oh, kama qala. Manusia semuanya itu adalah keluarganya Allah. Maka yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka merekalah yang paling dicintai. Yang paling dicintai oleh Allah, mereka yang paling banyak memberikan manfaat kepada keluarganya Allah, kepada manusia. Paling banyak memberikan manfaat kepada manusia, merekalah yang paling dicintai oleh Allah. Karena semua manusia adalah keluarganya Allah Subhanahu wa taala. Al-Imamul Haddad sahibu Ratib mengatakan, la ahadun yastati an yanfa annas bimisli da'wah ilallah. Tidak ada manusia yang memberikan manfaat kepada orang lain yang lebih besar manfaatnya tersebut daripada mengajak mereka kepada jalan Allah, mengajak mereka kepada jalan yang benar, menasihati mereka, memberikan petunjuk kepada mereka, mengingatkan mereka. Itu manfaat yang paling besar, lebih besar daripada manfaat kita berikan harta, kita berikan uang, kita berikan bantuan tenaga, kita berikan bantuan pikiran, kita berikan ilmu, nasihat, itu loh paling besar manfaat. Kalau dikatakan yang paling baik, yang paling dicintai adalah yang paling banyak memberikan manfaat, yang manfaat paling besar adalah manfaat ilmu. Paling baik kalau kita ingin menjalin silaturahmi, bukan menjalin silaturahmi dengan ziarah, bukan menjalin silaturahmi dengan memberikan oleh-oleh, memberikan hadiah dan lain sebagainya. Paling baik silaturahmi dengan memberikan petunjuk, memberikan ilmu, memberikan nasihat, itu bentuk silaturahmi yang paling baik. Afdalus shadaqah an yata'allamal mar'u ilman tsumma yu'allimahu akhahu, atau kama qala. Dalam hadis diriwayatkan, yang paling afdal shadaqah itu adalah seseorang belajar ilmu, setelah mengetahui ilmu dia ajarkan ilmunya kepada orang lain. Itu shadaqah yang paling utama, paling afdal. Jadi kalau kita ingin membantu orang lain, tidak ada bantuan yang paling besar pahalanya daripada bantuan ilmu dan nasihat dan petunjuk kepada orang lain. Ya, kalau kita melihat sekarang banyak orang betul-betul sangat membutuhkan ilmu, sangat membutuhkan petunjuk, sangat membutuhkan bimbingan. Banyak mereka yang terjerumus ke dalam kesalahan. Apalagi zaman sekarang ini manusianya kadang-kadang yang tidak mau diberikan petunjuk. Manusianya malah lari. Manusianya malah enggan hadir majelis ta'alim. Enggan datang kepada ulama. Enggan belajar. Enggan untuk bertanya. Sibuk dengan dunianya. Sibuk dengan hartanya. Sibuk dengan kesenangan duniawinya. Padahal itu semuanya tidak akan memberikan syafaat kepadanya nanti di akhirat. Tidak akan memberikan pahala kepadanya. Dan itu sudah dikatakan dalam firman Allah, wa amur ahlaka bisalah wastabir alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk. Perintahkan keluarga kalian untuk salat. Bisa salat tanpa ilmu? Nah, bisa. Perintahkan keluarga kalian untuk salat, yang artinya juga ajarkan keluarga kalian tentang ilmu salat. Dan sholat ini sebagai simbol, begitu juga ibadah-ibadah dan amal-amal yang lain. Karena sholat imaduddin, sholat itu tiang agama. Jadi perintahkan keluarga kalian untuk sholat, perintahkan untuk puasa, zakat, melaksanakan kewajiban Allah, menghindari maksiat-maksiat. Dan semuanya itu butuh ilmu. Bagaimana kita tahu menghindari maksiat kalau kita tidak tahu mana yang haram? Bagaimana kita bisa melaksanakan kewajiban kalau kita tidak tahu mana yang wajib? Harus tahu, harus belajar. Kita tidak mungkin tahu, begitu juga begitu aja faham tanpa belajar ta'allam. Walaisal mar'u yuladu aliman walaisa ahu ilmin kaman huwa jahilu. Imam Syafi'i mengatakan ta'allam, belajar. Manusia itu bukan dilahirkan tahu-tahu langsung faham, langsung ngerti, langsung alim. Ulama-ulama jadi ulama itu karena belajar, berjuang, banyak menghafal, banyak datang kepada ulama, banyak baca kitab. Bukan tahu-tahu alim, tahu-tahu jadi ulama. Nah, ada itu. Walaisal mar'u yuladu aliman walaisa ahu ilmin kaman huwa jahilu. Dan tidak sama manusia yang punya ilmu dengan manusia yang tidak punya ilmu. Ya, man lam yazuk zullat ta'allum sa'ah tajarra'ah zullal jahli tulah hayatih. Wa man fatahu ta'alim waqta sababih fakabbir alihi arba'an liwafatih. Barang siapa yang tidak mau terhina sebentar dalam mencari ilmu, dalam belajar. Belajar, datang kepada ulama, capek rasanya. Terhina rasanya di depan pintu ulama menunggu lama. Duduk di hadapannya dengan tawadhu, dipermalukan kadang-kadang. Nah, bapak sebentar terhina sebentar dalam belajar mencari ilmu lebih baik daripada terhina seumur hidupnya karena kebodohan, tidak mengerti. Barang siapa di waktu masa mudanya tidak belajar, maka Imam Syafi'i mengatakan sholatilah sholat jenazah. Karena anggaplah dia orang yang mati. Karena orang sesungguhnya yang hidup adalah orang yang memiliki ilmu. Nah, jadi kalau kita membantu orang lain dalam hajat, ini adalah hajat yang besar. Makanya tidak heran Sahibul Maulid Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi Sahibul Simtul Durar, beliau mengatakan, "Ma hunaka syai'un yasurru qalban Nabi sallallahu alaihi wasallam bimisli da'wah ilallah." Tidak ada sesuatu yang lebih menyenangkan. Sesuatu yang menyenangkan Nabi banyak. Kita baca Quran menyenangkan Nabi. Kita zikir menyenangkan Nabi. Kita sholat menyenangkan Nabi. Kita baca sholawat menyenangkan Nabi. Kita istighfar menyenangkan Nabi. Tapi yang paling menyenangkan Nabi, katanya Habib Ali Al-Habsyi, adalah mengajak manusia kepada jalan yang benar. Ajak mereka. Yang dalam kesalahan dibenarkan. Yang dalam kelalaian diingatkan. Yang dalam kebodohan diajarkan. Yang membutuhkan petunjuk, berikan petunjuk. Yang membutuhkan nasihat, berikan nasihat. Ini adalah yang paling menyenangkan hati baginda Nabi Muhammad SAW. Ya, masa tidak ingin kita menyenangkan hati Nabi Muhammad? Kapan lagi kalau tidak sekarang kita menyenangkan hati Nabi Muhammad SAW? Dan itu yang bisa menyebabkan seseorang mendapatkan ilmu laduni. Kita punya ilmu sedikit, tapi kita ajarkan kepada orang lain. Kita faham, kita sampaikan kepada orang lain. Kita punya bekal untuk memberikan nasihat, kita sampaikan nasihat kita kepada orang lain. Maka kita akan mendapatkan ilmu laduni dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Habib Ahmad bin Umar bin Smith. Habib Ahmad bin Umar bin Smith ini bukan orang alim besar, bukan ilmunya luas. Ilmunya biasa-biasa aja. Tapi beliau ini mendapatkan ilmu laduni. Berkat apa? Berkat dakwahnya. Berkat bimbingannya kepada manusia. Beliau dari satu kampung ke kampung yang lain itu mengajar. Ada anak-anak pemuda-pemuda di jalanan. Duduk bersama mereka. Ngobrol bersama mereka. Nanti lama-kelamaan ditanya tentang sholat. Tidak mengerti, diajarkan tentang wudhu, tentang sholat. Selesai, pindah lagi ke tempat yang lain. Nanti ada di situ petani-petani, diajarkan tentang ibadah-ibadah yang penting, yang ibadah-ibadah yang selalu dilaksanakan setiap hari seperti wudhu, sholat. Nanti pindah lagi ke kampung yang lain, dengan sebab ini menjadi orang besar. Sampai kita tahu ceritanya bahwasanya penjaga makam Nabi Muhammad SAW itu tahu-tahu teriak-teriak di depan makam Nabi Muhammad SAW. Ah, di antara kalian adakah yang datang dari Hadramaut? Ada yang dari Hadramaut daripada peziarah-peziarah yang ramai di depan makam Nabi Muhammad SAW. Kemudian di antara mereka menjawab, iya, kami datang dari Hadramaut. Ah, kalian kenal kota Sibam? Iya, kota Sibam kenal. Kalian kenal Habib Ahmad bin Umar bin Smith yang ada di kota Sibam? Tidak, kami tidak mengenalnya, tidak terkenal. Coba cari tahu di mana dia orangnya. Kenapa kok sampai teriak-teriak ini pemenjaga makam Nabi? Karena Nabi sedang mencari-cari beliau. Nabi cari-cari Habib Ahmad bin Umar bin Smith. Kita kapan dicari-cari oleh Nabi? Kita tidak pernah cari-cari Nabi. Bagaimana kita dicari oleh Nabi? Ternyata dicari-cari oleh Nabi. Bahkan ketika Habib Ahmad bin Umar bin Smith ziarah, ya, Mekah disitulah Nabi SAW ya, menyambutnya dengan sambutan yang luar biasa. Ini berkat apa? Berkat makom dakwah. Penjaga makam Nabi Muhammad SAW mengatakan, aku ini sering berjumpa dengan Nabi SAW yagodotan. Yagodotan. Yang percaya-percaya, yang tidak-tidak. Karena ini adalah kalam awliya. Dan kemudian Nabi itu menyebutkan tentang wali-wali Allah. Menyebutkan wali fulan, ceritanya begini, memujinya. Wali fulan yang lain, ceritanya begini, memujinya. Tapi kalau sudah menyebut Habib Ahmad bin Umar bin Smith, sepanjang duduk bersama beliau, seluruhnya memujinya. Sepanjang-panjangnya. Makanya aku cari-cari Habib Ahmad bin Umar bin Smith. Berkat apa? Berkat dakwah. Ternyata kerjaannya cuma dakwah ilallah. Berikan petunjuk kepada orang lain. Memberikan nasihat kepada orang lain yang membutuhkan nasihat, diberikan nasihat ini. Nah, kita bisa. Kita bisa laksanakan hal tersebut. Yang ya dalam keadaan tidak mengerti wuduknya, sholatnya. Masa mengajar sholat tidak bisa? Ngajar sedikit-sedikit. Dan dengan itu, kita akan mendapatkan nadrah daripada Nabi Muhammad SAW. Kita mendapatkan pandangan daripada Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad SAW ini, visi dan misinya ini ingin umatnya semuanya selamat. Dan tidak mungkin umatnya selamat ini kalau tanpa ilmu, tanpa mengerti. Karena selamat itu harus menjalankan perintah Allah. Selamat itu kalau menjauhi larangan Allah. Bagaimana dia akan selamat? Bagaimana dia akan menjalankan perintah Allah? Bagaimana dia akan menjauhi larangan Allah? Kalau dia sendiri tidak ngerti apa aja itu kewajiban Allah. Bagaimana cara menjalankan kewajiban Allah? Tidak ngerti, tidak tahu. Apa aja yang dilarang oleh Allah? Kadang-kadang banyak di antara mereka yang menganggapnya sesuatu yang halal, padahal itu haram. Sesuatu yang haram dikira halal. Ya, ini terjadi. Dalam masalah pernikahan juga, berapa banyak kesalahan terjadi. Yang mestinya bukan walinya syar'an, bukan walinya yang sebenarnya, itu dianggap sebagai wali. Kita sendiri sudah pengalaman berapa kali kita mendapatkan seperti itu. Baik yang terjadi langsung, yang kita ketahui langsung, atau cerita dari sahabat-sahabat, dari orang-orang yang kita duduk bersama mereka. Yang mana kadang-kadang ada perempuan dinikahkan oleh pamannya misalnya. Padahal di situ ada saudara seayah atau ponakan. Saudara seayah atau anak daripada saudara ponakan. Yang menjadi wali ini pamannya. Padahal semestinya yang betul itu bukan pamannya tapi ponakannya. Atau saudara seayahnya apalagi saudara kandungnya. Ini menikahkan pamannya. Yang kita tahu sendiri ini modennya ini juga ngotot. Padahal enggak, memang yang benar adalah paman dulu. Bukan saudara dulu, bukan saudara saya. Ini modennya. Ini KUA-nya sendiri seperti itu. Apalagi orang lain ini yang ngurus nikah. Masih tidak ngerti juga. Ada di kitab katanya. Wah, Masya Allah. Dan begitu juga cerita dari orang-orang lain yang kita duduk. Ternyata sama ceritanya. Berarti pernikahannya kan tidak sah. Muskilah. Begitu juga dalam masalah cerai. Melafadzkan kata-kata cerai dikira. Ya, terjadi cerai. Padahal belum terjadi cerai. Berarti masih istrinya. Tapi dikira sudah cerai. Dan nikah dengan orang lain tidak sah nikahnya. Atau sebaliknya. Melafadzkan kata-kata dikira dan dianggap tidak sah cerainya. Atau tidak dianggap sebagai cerai. Padahal itu sudah dianggap cerai. Tetap digauli sebagai istrinya. Kenapa? Karena tidak mengetahui daripada ilmu. Nah, untuk seperti ini inilah yang dikatakan oleh Habib Abdullah bin Abdul Haddad. Seperti mereka ini, berikan petunjuk, berikan ya, mereka bimbingan, berikan mereka nasihat. Dan dikatakan oleh beliau, jangan mengatakan wah anak ini orang biasa. Anak kan bukan ustaz. Anak kan bukan ulama. Yang memberikan petunjuk memberikan nasihat itu kan ulama. Tidak harus memberikan petunjuk itu ulama. Kalau yang kalian ngerti ini, ngerti masalah ini. Walaupun bukan harus ulama, bukan harus ustaz besar. Apa yang kalian ketahui, kalian pahami, kalian melihat orang lain dalam ya, kesesatan, dalam kebodohan. Kalian paham, sampaikan kebenaran. Bukan harus ustadz, itu bukan tanggung jawabnya ulama aja, tapi tanggung jawab semua itu. Khususnya fi hadza zaman yang Habib Ali bin Hasan al-Attas mengatakan al-ilm fi hadza zaman fi sakhrat fa ahyu. Yang beliau mengatakan Habib Ali bin Hasan al-Attas, zaman sekarang itu ilmu dalam keadaan sakhrat, mau mati sudah. Karena menyebarnya kebodohan di mana-mana. Imam Ghazali zaman beliau aja yaqulu huwa al-Imam Ghazali ya ummul fisik al-ibad wal bilad, kefasikan berada di mana-mana rata, di kota mana, di tempat manapun, siapapun orangnya. Habib Ali bin Hasan al-Attas mengatakan seperti itu, ilmu itu fisakarat, kalau dibayangkan atau digambarkan seperti manusia mau mati sudah ilmu itu. Fa ahyu, maka kalian geraklah untuk menghidupkan lagi ilmu tersebut. Sebarkan lagi ilmu tersebut. Ajarkan lagi ilmu tersebut. Karena itulah yang akan menjadi bekal kita di akhirat. Dan sebagaimana kita katakan, itu lebih banyak pahalanya daripada kita banyak puasa, banyak tahajud, banyak sholat sunnah, banyak zikir, banyak istighfar, banyak sholawat Nabi. Jauh pahalanya lebih banyak. Kita ajarkan ilmu kita kepada orang lain. Kenapa? Nafa'nya muta'addi. Kalau kita hanya ngaji, manfaatnya kepada diri kita sendiri. Kita puasa sunnah, manfaatnya kepada diri kita sendiri. Tapi kita ajarkan ilmu kita kepada orang lain, manfaatnya kepada orang lain. Orang lain mengajarkan kepada orang lain lagi, manfaatnya lagi terus. Manfaatnya kembali kepada orang banyak. Dan manfa' muta'addi afdal minan nafa' al-qasir. Yang manfaatnya menyebar kepada orang lain, itu lebih utama daripada menyampaikan atau memberikan manfaat yang hanya manfaat itu dirasakan oleh dirinya sendiri. Ya, oleh karena itu dikatakan oleh ulama, kenapa kok sholat khusuful shams lebih utama daripada sholat khusuful qamar, gerhana matahari? Ada sholat gerhana bulan yang paling afdal, sholat gerhana matahari. Kenapa? Manfaat matahari lebih banyak daripada manfaat bulan. Karena manfaat matahari lebih banyak, sholat gerhana matahari lebih utama, lebih banyak pahalanya. Kalau ini matahari ini dibandingkan dengan bulan lebih afdal matahari, karena apa? Karena lebih banyak manfaat matahari. Begitu, apalagi manusia nanti di akhirat. Siapa yang lebih afdal di akhirat? Yang paling banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Apa yang paling berharga manfaat? Adalah memberikan petunjuk, memberikan ilmu. Semoga kita semuanya diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala petunjuk yang benar. Diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kefahaman. Ditunjukkan oleh Allah yang hak itu adalah hak, yang batil itu adalah batil. Diberikan hidayat dan kekuatan untuk mengamalkan yang hak dan menjauhi yang batil. Diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala keselamatan bagi kita dan keluarga kita semuanya dari fitnah hada zaman, dari fitnah di barzah, daripada fitnah di akhirat. Dan semoga kita semuanya panjang umur dalam keadaan sehat walafiat, dan meninggal dalam keadaan husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah, meninggal dalam keadaan dihadiri oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.